pada angin malam. Sampai kapan ku harus begini? Hanya deburan ombak di tepian pantai jadi teman dalam sepi. Kemarau yang panjang, kapan kau berganti? Air hujan pelepas dahaga. Aku haus kasihmu, aku rindu belaian dari dia yang ku cinta. Sempat membuat aku kecewa. Dalam hidup ini kemarau yang panjang, berilah ku semua isi hatiku. Cintaku yang hilang sempat membuat aku kecewa. Dan